Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum, Tat. Afan izin bertanya, Tat. Di sebagian daerah ketika azan berkumandang, ada suara azan di masjid. Namun itu sebuah rekaman atau audio azan, yang mana jika masuk waktu azan, maka tidak ada yang mengumandangkan azan, melainkan melalui rekaman tersebut. Apa nasihat atau pendapat antum akan hal tersebut? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh ulama kita, seperti Syekh Ibn Utsaimin, bahwa azan yang syar'i adalah azan dengan suara muazin. Tidak ada rekaman, tidak ada audio, tidak ada radio. Jadi azan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam, seorang muazin mengumandangkan azannya, didengar oleh kaum muslimin. Itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, dan yang setelahnya. Sehingga yang wajib bagi kita untuk azan, tidak dengan rekaman, tidak dengan yang lain. Jadi kalau misalkan mau bermudah-mudahan dengan alat yang seperti ini, niscaya akan banyak terjadi hal-hal yang membuat pelanggaran. Seperti misal imam cukup dengan radio, ya tidak pas yang seperti ini. Imam cukup dengan TV, tidak benar yang seperti ini. Hal ini tidak semestinya untuk dilakukan. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.